di sini denganku sampai aku tertidur sayang di dalam pelukanmu. Bawa dan bawalah aku bersamamu ke dalam mimpi-mimpi indah. Datang kasih, datang padaku. Aku rindu padamu. Kesungguhanmu malam ini ku ingin denganmu dan hanya berdua denganmu. Aku ingin malam ini juga kau sentuh jemari tanganku. Sampai aku tertidur sayang di dalam pelukanmu. Bersamamu ke dalam mimpi-mimpi indah. Datang kasih, datang padaku. Aku rindu padamu. Kesungguhanmu malam ini ku ingin denganmu dan hanya berdua denganmu. Oh, aku ingin malam ini juga kau sentuh jemari tanganku. Sampai aku tertidur sayang di